Coba melepaskanmu, melupakanmu. Memang saat ini sungguh sulit bagiku, saat ku butuh cintamu, kau berlalu dariku. Kembalikan padaku, karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh, bagaimana bisa aku melupakanmu jika semua hayalku tertuju padamu. Jujurku tak bisa menghindari bayangmu yang sudah begitu lama mengitari sadarku. Oh, mungkin nanti di suatu waktu, oh, kau kan kembali di sisi. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan.